إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا رسول ولا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد حاضرين أكرمني الله وإياكم kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya Ibn Ashraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih dalam bab at-tabsyir atau istihbab at-tabsyir, disenanginya seorang untuk memberikan kabar gembira. Sampai kepada hadis yang baru yaitu an Ibn Shumata, dari seorang yang bernama Ibn Shumata tabi'in, beliau katakan hadarna rahimahullah, beliau katakan kami telah hadir mendapati, menghadiri, menyaksikan Umar Ibn al-As radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi yang bernama Umar Ibn al-As, semoga Allah meridainya, wa huwa fi siyaqatil maut, dalam keadaan beliau sedang dalam mengalami sakaratul maut, sakit yang akan menghantarkan kepada kematian. Maka ketika beliau dalam keadaan demikian, sabaka tawilan, beliau menangis panjang lama nangisnya. Wa hawwala wajhahu ila al-jidar, kemudian beliau memalingkan wajahnya menuju tembok. Ini menunjukkan betapa ngerinya, betapa hebatnya yang dirasakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala atau radhiyallahu ta'ala. Karena diantaranya beliau termasuk seorang sahabat yang diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk merasakan dan menggambarkan bagaimana sakaratul maut. Dikatakan bagaimanakah rasanya sakaratul maut? Beliau mengatakan sakaratul maut seperti seorang yang harus menembus lubang jarum yang sementara di sisi-sisi lubang jarum tersebut terdapat banyak duri. Bagaimana kira-kira rasanya? Menyakitkan sekali. Hadza sakaratul maut. Itulah sakaratul maut, kata beliau. Rasanya demikian. Dalam keadaan sakaratul maut masih bisa menceritakan bagaimana rasanya. Inilah Umar bin Al-As radhiyallahu taala. Maka ketika melihat bapaknya menghadap kepada tembok, fa ja'ala ibnuhu yaqul, maka anaknya. Siapa nama anaknya? Siapa namanya? Abdullah. Beliau mengatakan kepada bapaknya, ya abaga, wahai bapak, amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada dirimu berupa hal ini, berupa hal itu? Amma basyaraka Rasulullah atau amma basyiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada, bukankah pada tempat ini, bukankah pada waktu ini Rasulullah telah memberikan kepada engkau kabar gembira, kamu mendapatkan ini dan itu? Ini syahid yang dimaukan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dianjurkan dalam setiap keadaan disenangi bagi mereka kaum muslimin untuk memberikan kabar gembira sesama mereka kaum muslimin, kecuali mubtadi'un dhal, kecuali bagi mereka para mubtadi'in, sebagai bentuk ta'ziban wa ta'ziran, sebagai bentuk hukuman dan sebagai bentuk pengajaran bagi mereka, tidak perlu diperhatikan. Adapun bagi mereka kaum muslimin yang awam, apalagi salafin, ikhwan dan fillah, saudara-saudara kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sangat disenangi bagi mereka untuk memberikan kabar gembira, menyampaikan kabar-kabar gembira kepada saudaranya, sebagaimana yang dilakukan oleh putranya yang bernama Abdullah kepada bapaknya. Bukankah Rasul telah memberikan kabar gembira kepada anda, wahai bapakku, hari ini, jam sekian, tanggal ini, dengan berita-berita yang sangat membanguskan, berita-berita yang sangat baik berkenaan tentang dirimu, terlebih dalam keadaan musibah, terlebih lagi ketika sedang sakaratul maut, yang seorang sangat butuh kepada rahmatnya. Fa'akbala biwajihihi, maka ketika beliau menghadap tembok, dipalingkanlah wajah beliau menuju putranya. Faqala, inna afdala man nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sesungguhnya perkara, suatu bekal, sebaik-baik bekal, seutama-utama bekal yang telah kami persiapkan berjumpa dengan Rabb kami, berjumpa dengan Rabbul Alamin, yaitu syahadatain, persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak pun kecuali Allah semata, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan daripada utusan Allah Rabbul Alamin. Itulah sebaik-baik bekal. Kata beliau radhiyallahu ta'ala, inni qad kuntu ala atbaqi salatin, sungguh saya telah mengalami tiga jenjang kehidupan, tiga martabat di dalam kehidupan saya. Yang pertama beliau katakan, laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan, sungguh saya telah menghadapi, saya telah menatap, saya telah mengalami pengalaman suatu kehidupan, wa ma ahadun ashadda bughdan, tidak ada satu orang pun yang paling aku benci di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tidak pernah ada satu orang pun yang paling membenci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali akulah orangnya. Aku adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan besarnya permusuhan orang ini kepada al-Islam. Betapa bencinya dia kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Inni qad kuntu ala, atau beliau katakan, wala ahabba ilayya min an akuna qad istamkantu minhu faqataltu. Dan tidaklah ada yang paling aku senangi, seandainya aku memiliki suatu yang melegakan, suatu yang memungkinkan bagi diriku untuk membunuhnya, faqataltu, niscaya aku akan bunuh dia. Ini besar sekali permusuhan beliau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal periode ini. Beliau katakan, seandainya ada kesempatan aku untuk mencelakakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqataltu, saya bukan mencelakakan dirinya, bahkan aku akan bunuh dia. Besar sekali permusuhan beliau kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara bentuk kebencian beliau yaitu membuat makar ketika mereka para sahabat sedang hijrah di negeri Habasyah. Maka beliau lah yang menjadi orator, dan beliau sangat pandai, terkenal Azkal Arabah, orang yang paling pandai dari bangsa Arab. Hadza Abdullah atau Amr ibn al-As, pandai bermain lidah, pandai berkilat lidah, pandai berpidato. Hadza, inilah dia. Rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala. Walau kutu ala tilkal hal, maka beliau katakan, seandainya aku wafat, seandainya aku mati, al-maut menjemput diri saya pada periode pertama dalam kehidupan saya, lakuntu min ahlin nari, niscaya aku akan menjadi penghuni neraka. Inilah yang dikatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang suka membolak-balikan hati. Perhatikan bagaimana beliau seorang sahabat yang mulia, yang pada awal periode pertama dalam fase kehidupannya, dia katakan tidak ada satu orang pun yang lebih keras, lebih besar kebenciannya kepada Rasulullah, kecuali saya lah orangnya. Abu Jahal kalah, Umar pada zamannya kalah, Abu Sufyan pada zamannya kalah. Akulah orang yang paling benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tadi beliau katakan, falamma ja'alallahu al-Islam, ketika Allah telah jadikan al-Islam fi qalbi, Allah masukkan keislaman ke dalam hati, sehingga tertancaplah keimanan di relung hati saya. Maka fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. ketika beliau habis berdebat melawan Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di hadapan Najasyi, yang kemudian kalahlah beliau. Kemudian dibacakan Al-Quran beberapa macam ayat. Kemudian dikatakan oleh Raja Najasyi, yang sehingga dengan ucapan Najasyi tersebut masuklah ke dalam hati Amr al-A'raf, dan sehingga masuklah keimanan berupa mendengarkan lantunan Al-Quran dan nasihat Najasyi. Dikatakan, inna sahibak, sesungguhnya teman kamu wahai Amr al-A'raf bukanlah pendusta. Dia adalah seorang Nabi. Apakah belum saatnya untukmu beriman kepada dirinya? Maka ucapan tersebut terngiang sampai ke bumi Mekah, kembali kepada kaumnya. Akan tapi hafala mahafal, terjadilah apa yang terjadi sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata beliau mengakhirkan keislamannya. Akan tapi ketika beliau sudah masuk ke dalam al-Islam, ataitu nabiyya, aku datangi beliau, aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakul, kemudian aku katakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ubsud yaminak, wahai Nabi, bentangkan tangan. Fali ubayyika, aku akan berbaiat, berjanji setia. Aku akan membaiatmu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan taat, aku akan mendengar dan taat kepada perintah Allah, senantiasa hidup dan mati untuk Allah, di jalan Allah dan karena Allah, bersama Allah Rabbul Alamin. Fabasata yaminak, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam membentangkan tangannya. Dan yang namanya bai'at tidak demikian tadi, seperti orang salaman. Posisinya miring, tidak ke atas. Atau ke bawah, atau atas, yang penting ke samping. Seperti orang salaman, itulah bai'at. Fabasata yaminah, maka Nabi membentangkan tangannya, faqabadtu yadayya, kemudian aku genggam dengan tanganku. Tangan Nabi ketika bersalaman dengan Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhu digenggam oleh beliau dengan erat-erat. Maka Rasulullah bertanya, malak ya Amr, ada apa dengan dirimu wahai Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhu? Maka qultu, aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aradtu an ashtariqa, aku menginginkan syarat, saya akan masuk Islam, saya akan berbaiat, saya akan hidup dan mati di jalan apa yang kamu bawa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ada syaratnya. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tashtarita madza, apa yang kamu syaratkan, apa yang kamu inginkan daripada syaratmu tersebut? Maka dikatakan, qultu, aku katakan, ayyaghfirli, agar engkau memohonkan ampunan kepada Allah untuk dosa-dosa saya. Ini kemauan beliau, ketulusan beliau, menunjukkan akad ikhlasnya hatinya, menyesali akan perbuatan yang telah beliau lakukan. Beliau sangat membenci kepada Muhammad dan juga dakwahnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bukan hanya dakwah kepada dirinya, bahkan sampai-sampai seandainya ada kesempatan maka akan dibunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyesali, menyesali perbuatannya. Dia kembali kepada Allah, dia pasrahkan diri untuk Allah dan Rasulnya. Dan beliau, barakallahu fikum, betul-betul seorang mukmin. Ketika beliau melakukan ketaatan, ketika beliau sudah tobat, ketika beliau sudah masuk kepada Islam, tetap merasa khawatir, jangan-jangan Allah akan mengazabnya. Hadza sifatul mukmin, ini sifat orang mukmin yang sejati. Ketika dia melakukan ketaatan apapun, tetap dia akan merasa was-was, tetap dia akan merasa khawatir. Was-was bukan was-was syaitan, dalam artian khawatir, jangan-jangan amalannya kurang diterima, jangan-jangan Allah tidak mengampuni dirinya. Maka dengan sebab perasaan tersebut, maka dia minta rahmatnya, ya Allahumma rahmi, ya Allah rahmati saya, ya Allah ampuni saya. Maka beliau pun sama, meminta kepada Rasul alaihi salatu wasalam agar beliau berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka Nabi mengatakan kepada beliau, amma alim, apakah kamu tidak tahu, anal islam yahdimu makana qablahu, sesungguhnya keislaman itu akan menghancurkan, akan meruntuhkan dosa-dosa yang telah lalu. Seorang mu'allaf, seorang yang baru saja masuk Islam, maka otomatis dosa-dosa zinanya, dosa minum khamrnya, dosa makan ribanya, tipu menipu, berbagai macam kezaliman-kezaliman yang paling besar kesyirikan kepada Allah Rabbul Alamin, kalau dia tulus ikhlas, dia pasrahkan dirinya kepada Allah, kembali kepada Allah, maka Allah akan hapus dosanya. Sebagaimana ucapan Nabi, "Amma 'alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu?" Apakah kamu tidak tahu? Sesungguhnya keislaman, seorang yang masuk Islam otomatis. Dengan sebab dia masuk Islam, maka berguguranlah, runtuhlah dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Karena tobat, dia menyesali perbuatannya. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lilladzina kafaru yantahu yantahu." Katakan kepada mereka, orang-orang yang kafir, kalau mereka menghentikan aksinya, katakan kepada mereka, orang-orang yang ingkar kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka berhenti menghentikan aksinya akan permusuhan mereka kepada Allah dan Rasul, maka Allah katakan yaghfir lahum, maka Allah akan ampuni mereka. Dalam surat At-Taubah, "Wa anal hijrata tahdimu ma kana qablahu," demikian pula hijrah, seorang yang meninggalkan negerinya disebabkan karena kekafiran yang merajalela, kemaksiatan yang menyeluruh, sehingga dia tidak bisa menegakkan syariat Islam di kampungnya. Kemudian dia tinggalkan kampung tersebut hanya untuk membela, menyelamatkan agamanya. Maka orang tersebutlah yang dikatakan muhajir, hijrah. Maka hijrah pun tahdimu makana qablahu atau qablaha. Maka itu pun akan meruntuhkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Wa anal hajja yahdimu makana qablahu, demikian pula haji. Siapa yang melakukan haji sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, yang dia lam yarfas, yang dia tidak mengucapkan ucapan yang keji, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka kata Nabi raja, maka dia akan kembali menuju rumahnya. Maka beliau katakan sebagaimana kayyumin waladathu ummuh, sebagaimana ibunya telah melahirkan pada awal kali pertama. Apakah ada bayi yang berdosa? Maka jawabannya tidak. Berarti seorang yang hajinya mabrur, seorang yang hajinya haji yang sempurna kamilah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi mengabarkan seperti seorang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini tiga perkara yang akan menggugurkan dosa-dosa manusia secara menyeluruh. Maka ketika itu kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Wa ma kana ahadun," tidak ada satu orang pun, "ahabba ilayya," yang lebih aku cintai, "min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling saya cintai, manusia yang paling saya kasihi, yang saya tidak ridha kalau terjadi gangguan menimpa pada dirinya, lebih baik gangguan tersebut menimpa pada diri saya, dia orangnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sifat seluruh para sahabat, bukan sebagian, tapi seluruh. Seluruh para sahabat yang pernah beriman kemudian melihat kepada nabinya, yang mereka betul-betul beriman, jujur dalam keimanannya, maka seluruh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum perasaannya pun sama sebagaimana apa yang diucapkan oleh beliau radhiyallahu taala anhum. Manusia yang paling dicintai adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dirinya, bukan istri dan anaknya. Yang lebih dikedepankan adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukan jihad, yang jihad-jihad yang sifatnya fardu kifai, tetap mereka tidak akan ridha. Apalagi jihad-jihad yang wajib, yang apabila sudah didengungkan, dikumandangkan peperangan, maka wajib. Wedastungfirtum fangfiru, apabila imam kalian telah memaksa atau telah memerintahkan kalian untuk berangkat perang, maka fangfiru, berangkatlah kalian semua. Wajib, ain, tidak boleh tidak. Baik, wajib perang ada empat. Yang pertama, perintah imam, sebagaimana hadis Bukhari, wedastungfirtum fangfiru, apabila kalian diperintahkan untuk berangkat jihad, maka jihadlah kalian semua. Ini yang pertama. Yang kedua, jihadun difa'ah, jihad membela wilayah, wilayah yang dia tinggali, membela, membentengi dari serangan orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir sudah masuk ke negeri kita, hendak merusak, terlebih yang mereka inginkan tentu dan tidak bukan adalah agama Islam. Yang mereka ingin rusak adalah keislaman, bukan hanya mengambil harta, rempah-rempah dan berbagai macam yang mereka jajah, yang hendak mereka raih, bukan hanya itu. Yang paling utama, bagaimana menghancurkan Islam. Maka wajib ketika mereka orang-orang kafir sudah masuk ke negeri kita, wajib untuk membelanya, tidak boleh tidak. Ini kedua. Kemudian ketiga, jihad yang wajib ini tidak boleh tidak, yaitu kalau sudah berjumpa dengan musuh tatap-tatapan, tidak diperkenankan baginya untuk mundur ke belakang. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru faratu walahumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sudah bertatap-tatapan dengan musuh-musuh kalian, dengan mereka orang-orang kafir, faratu walahumul adbar, jangan kalian mundur ke belakang meskipun cuma sekedar satu langkah pun. Jangan mundur. Illa mutaharrifan aw mutahayyizan ila fi'atin. Kecuali bagi mereka yang mundur untuk mengatur siasat. Biar dia maju, kita mundur. Setelah mundur, sikat kamera. Kepung. Ini siasat. Mahal tersebut tidak mengapa. Atau mutahayizan ila fi'atin. Atau dia mundur cari bantuan kepada pasukan kaum muslimin yang lain. Ini boleh, kata Allah. Adapun selain itu, faqad ba'a bi ghadabi minallah. Maka selain daripada dua hal tersebut, maka orang tersebut telah mendapatkan kemurkaan dari Allah Rabbul Alamin. Berarti wajib ain. Tidak boleh mundur ke belakang. Ini pembagian tiga yang pertama. Yang keempat, dikatakan jihad menjadi ain, sifatnya adalah wajib secara individu. Kalau pemerintah, kalau terjadi peperangan jihad fisabilillah, mungkin kifai sifatnya. Akan tetapi barakallahu fikum, ketika ada suatu senjata tidak bisa digunakan kecuali olehmu, maka kamu wajib untuk menggunakannya. Pan, ada suatu alat yang canggih, komputer, misalnya bagaimana cara menggunakan fasilitas perang tersebut, entah itu roketnya, entah itu pesawatnya, entah berbagai macam alat-alat yang canggih. Tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut, tidak bisa menggunakannya kecuali kamu, maka kamu wajib. Wajib untuk ikut perang, meskipun asalnya tidak wajib. Wajib aini atau wajib kifai, akan tetapi kalau ketika didapati ada suatu permasalahan, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali kamu, maka kamu wajib untuk ikut perang melawan mereka. Ini empat macam kewajiban dalam jihad di jalan Allah. Demikian mereka para sahabat. Ketika mereka melihat Nabi mereka jihad, maka mereka tidak ridha. Bagaimana mungkin saya tidur bersama istri-istri saya, bercengkrama dengan anak dan istri, menatap kepada kebun sementara Nabi saya kepanasan, sementara Nabi saya berdebu rambutnya menghadapi musuh-musuh yang ganas, abadan ditinggalkan anak dan istrinya. Tidak peduli anak tersebut nangis, tidak peduli dengan istrinya yang sedih. Karena mereka sudah beriman, mereka sudah pasrah. Maka sang istri mendiamkan anaknya dengan berbagai macam cara, dengan rayuan-rayuan sang ibu. Sementara sang istri ridha dengan kepergian suaminya, karena ingin meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti sunnah nabinya. Maka sang suami pun sadar ketika meninggalkan kesenangan dunia berupa menatap kepada istri dan anaknya. Dan mereka betul-betul sadar. Adapun sekarang fasilitas luar biasa. Jihad fisabilillah tapi masih bisa. Gimana kabar? Gimana si bulan? Gimana toleh? Gak apa-apa kan? Jihad masih bisa, tanya kabar. Kalau terdahulu, ketika mereka berpisah dengan keluarga mereka, ya sudah. Saya tidak bisa menjamin kalau saya besok masih hidup. Wassalamualaikum. Perpisahan sebenar-benar perpisahan. Itulah mereka orang-orang terdahulu. Lain hal dengan sekarang. Wala ajalla fi aini minhu. Sampai-sampai, kata beliau, itu Abdullah bin Amr atau Amr al-Aus, dikatakan sampai-sampai beliau adalah orang yang paling aku muliakan di dua mata. Sampai-sampai saya tidak sanggup. Wa ma kuntu atiqu an amla 'aini min ijlalan lahu. Sampai-sampai saya tidak sanggup memenuhi kedua mata saya wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ijlalan lahu sebagai bentuk penghormatan. Hormat sekali beliau kepada Rasul. Melihat wajah Rasulullah langsung ditundukkan. Walau su'iltu, seandainya saya ditanya, an atifahuma atiqtu, seandainya saya ditanya, bagaimana sifat wajah Rasulullah, saya tidak akan sanggup. Karena saya senantiasa menundukkan wajah saya kepada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, mata. Dengan telinga afdal mana? Disebutkan di sini apa kan? Dikatakan dalam kisah tersebut Amr al-As mendengarkan nasihatnya Najasyi. Setelah mendengarkan nasihat Najasyi, masuk Islam. Kemudian beliau melihat Nabi, menatap Nabi. Ternyata melihat Nabi tidak memasukkan dia kepada Islam. Lantas mana yang lebih afdal? Mata atau telinga? Pendengaran atau penglihatan? Mana yang lebih afdal? Pendengaran. Mana? Penglihatan. Khilaf dengan ulama. Kalau dikatakan mata lebih afdal, kita jabarkan dulu. Seorang akan mendapatkan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kalau dia mengikuti sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengikuti sunnah Nabi? Dengan mendengarnya, bukan melihatnya. Apalagi orang-orang belakangan, bagaimana mereka bisa beriman kepada Rasul alaihi salatu wasallam semata sementara mata mereka tidak menatapnya? Mereka akan bisa mengikuti sunnah Rasul dengan pendengarannya. Pendapat yang pertama, maka pendengaran lebih afdal daripada penglihatan. Kemudian, dengan sebab telinga, seorang akan mendengarkan ucapan yang paling afdal. Apakah ucapan yang paling afdal? Al-Quranul Karim. Yang mata tidak bisa merasakannya. Ini dirasakan oleh telinga. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah, seorang yang menerima ilmu dengan sebab pendengaran, itu tidak membosankan dirinya. Antum dengan ilmu melalui telinga antum, antum tidak bosan. Tapi dengan mata antum, kalau antum menerima ilmu dengan mata antum, itu akan muncul yang namanya kelelahan, kecapean, kejenuhan, alias ngantuk. Ya. Maka telinga lebih afdal daripada mata. Masih banyak lagi. Di antaranya, seorang yang berjumpa dengan Rasul, dia tidak bisa melihat Rasul, tapi bisa mendengar Rasul ucapannya. Dengan orang yang melihat Rasul tapi tidak paham apa yang diucapkan sama Rasul, apakah sama? Sama atau tidak? Jelas beda sekali. Mana yang kemungkinan akan beriman? Mana yang kemungkinan akan beriman? Yang punya telinga daripada yang punya mata. Yang punya mata dicium melihat Rasul, apa yang diucapkan tidak paham. Sementara orang bisa memahamkan, bisa paham apa yang diucapkan oleh orang lain bukan dengan matanya, tapi dengan telinganya. Itu sebab hidayah. Kemudian, kalau orang kehilangan telinga, nah, atau orang yang kelihatan mata, dia pernah melihat, kemudian hilang matanya, tiba-tiba buta dia, maka dia masih bisa menerima ilmu meskipun cuma sekedar meraba, perkiraan-perkiraan, oh seperti ini mungkin. Tapi kalau orang sudah kehilangan telinganya, apa yang bisa dia raba? Gak ngerti dia, gak paham, karena telinga urusannya, tuli dia. Jadi mana yang lebih afdal? Apa? Berarti lebih afdal apa? Mana lebih afdal? Lebih utama mana telinga dengan mata? Telinga. Telinga, baik, kita bantah. Kalau antum katakan telinga lebih afdal, maka ketahuilah, ada satu saja yang akan meruntuhkan seluruh bangunan yang menunjukkan telinga lebih afdal. Baik, satu saja. Seorang ketika masuk surga, nikmat yang paling terbesar apa? Melihat wajah Allah itu sudah cukup menjatuhkan itu semua, ya kan? Iya. Ada lagi yang kedua. Baik, dengan sebab mata, dikatakan mata itu adalah naam putusan bagi hati. Maka adalah mata-matanya hati, putusannya hati. Apa yang dilihat oleh mata akan disampaikan kepada hati. Dan urusan hubungan antara mata dengan hati, masya Allah, sangat erat sekali. Banyak dalam Al-Quran disebutkan mata hati, oleh sebab itu dikatakan mata hati, tidak ada telinga hati, ya kan? Kemudian yang kedua, hati yang ketiga, disebutkan dalam Al-Quran akan hubungan eratnya antara mata dengan hati. Banyak dalam Al-Quran diantaranya qulubun yauma idzi wajifah, atau baik, banyak ayatnya. Yang satu diantaranya fa innama la ta'mal absar innama ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata lah yang buta, akan tapi hatilah yang buta yang ada di dalam hati. Naam, atau ada yang di dalam dada. Mata dengan hati. Kemudian, ma kadzabal fuadu ma ra'a Ketika Rasul melihat Jibril alaihissalam, Allah katakan tidaklah hatinya mendustakan apa yang dilihatnya antara hati dengan mata.